إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Pada kesempatan ini insyaallah kita akan memberikan sebuah nasihat yang kita harapkan nasihat itu akan bermanfaat bagi kita semuanya, baik al-aba maupun al-ummahat, bapak-bapak ataupun ibu-ibu dan semua. Insyaallah kita harapkan bisa mengambil pelajaran dari apa yang akan disampaikan, terutama dalam hal ini yaitu tentang pentingnya kita menjaga lisan, karena lisan ini seringkali menjadi sebab berbagai macam masalah. Apalagi ketika kita sering bergaul dengan orang lain, maka sesuatu yang terkadang kita salah mengucapkannya bisa menjadi masalah di orang lain. Apalagi memang itu suatu kesalahan dalam hal syariat, maka sangat mungkin menjadi hal yang besar di tengah masyarakat. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sangat memperingatkan kita dari tidak terkontrolnya ucapan dan omongan kita. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Mu'ad radhiyallahu anhu, kuffa 'alaika hadha, tahanlah padamu lisan ini, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan lidahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya oleh Mu'ad, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab omongan yang kita ucapkan? Nabi SAW mengatakan, takilatka ummuk, ibumu kehilangan kamu wahai Mu'ad, wahal yakubun nas ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasa'ilu alsinatihim, tidakkah menyungkurkan manusia di atas wajah mereka kecuali dengan sebab hasil daripada lisan-lisan mereka? Nah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini merupakan salah satu penyebab dari sekian banyak penyebab seseorang masuk dalam neraka. Bahkan apalagi di kalangan kaum wanita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyebutkan hal tersebut, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan para sahabiyat, sahabat-sahabat wanita, beliau mengatakan, "Inni ra'aitukunna akthar ahlinna." Aku melihat kalian menjadi mayoritas penghuni neraka. Maka seseorang di antara mereka kemudian berkata, "Ya Rasulullah, walima? Mengapa demikian ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Li'anna kunna takfurna al-ashir." Karena kalian wahai kaum wanita tidak berterima kasih atau kufur nikmat terhadap suami-suami kalian. Wa tukthirna ashika, dan kalian banyak berkeluh kesah. Dua hal yang disebutkan Nabi ini adalah terkait dengan apa? Lisan, ucapan, omongan. Nah, jadi kalau begitu kita simpulkan bahwa seperti yang Nabi sebutkan, lidah ini bila tidak dijaga maka akan menjadi sebab, bahkan termasuk sebab terbesar yang memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin, siapa yang bisa menjamin lisan untuk dimasukkan ke dalam al-jannah? Beliau mengatakan, "Man dhamina li ma baina lahyaihi wa fi khidaihi dhamintu lahu al-jannah." Barang siapa yang bisa menjamin untukku bahwa dirinya bisa menjamin dan menjaga atau menjamin terjaganya lidahnya, apa yang di antara dua tulang rahangnya, lehyai, yakni mulutnya, lidahnya dijaga. Wa ma baina fakhidai, dan yang di antara dua pahanya, yakni kemaluannya, dhamintu lahu jannah, aku pun akan menjamin baginya untuk masuk surga. Nah, ahibati billah rahimakumullah, kalau begitu ini suatu hal yang tidak mudah, karena balasannya begitu besar, pahalanya begitu besar, tidak mungkin itu sesuatu yang mudah. Oleh karenanya pandai-pandailah kita ini betul-betul menjaga lisan kita dan omongan kita. Terkadang dengan suatu kata yang kita bahkan tidak menyadarinya, na'udzubillah, seseorang bisa masuk ke dalam neraka karena itu. Beliau pernah mengatakan yang maknanya bahwa bisa jadi seseorang mengatakan suatu kata-kata, yatakallam bikalimah, la yulqi laha balan, yang dia enggak pikirkan kata-kata itu, dia ucapkan dan sudah lepas dari mulutnya, tidak dia pikir, tidak dia hiraukan, seolah tidak ada beban sama sekali. Ternyata yahwi bihi finnari sab'ina qariba, ternyata dengan itu dia masuk dalam neraka sedalam-dalamnya, perjalanan 70 tahun Al-Qamatullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal suatu kata yang dia tidak begitu berpikir tentang akibatnya. Namun memang ada hal-hal yang kita kira itu ringan, tapi di sisi Allah azza wa jalla itu berat. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kamu kira itu ringan, padahal itu di sisi Allah azza wa jalla sesuatu yang besar. Ini juga, ayat ini juga terkait dengan lisan, yaitu ketika terjadi tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha pada kisah hadithatul ifk, kisah tuduhan bahwa Aisyah radhiyallahu anha melakukan selingkuh. Maka Allah azza wa jalla mengatakan, "Wa tahsabunahu hayyina." Kamu kira itu gampang, enteng, sepele menuduh seperti itu. Wa huwa 'indallahi 'azim, padahal itu sesuatu yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan hasait al-lisan, hal-hal yang menjadi buah omongan kita yang akan dinilai oleh Allah azza wa jalla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan dalam ayat, pada surat Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ma yalfidhu min qawlin, dan tidaklah yalfidhu min qawlin, seseorang melafalkan dari suatu ucapan, illa ladayhi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat, raqibun atid, yang mengawasi dan yakni senantiasa mencatat apa yang dia ucapkan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi kita semua, baik kita selaku seorang laki-laki atau seorang wanita, seorang ayah, seorang ibu, kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Dan apalagi saya ingatkan sekali lagi kaum ummahat, ibu-ibu, karena tadi kita sebutkan hadis di atas bahwa ternyata penyebab banyaknya jumlah wanita di neraka karena itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini saya akan sebutkan beberapa hal yang itu merupakan hasaidul lisan, buah omong, buah lidah, buah mulut kita, yang ternyata itu melanggar syariat, yang semuanya ini masuk dalam sabda Nabi, ya, "Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim illa hasa'idu al-sinatihim." Tidakkah menyungkurkan manusia di neraka kecuali sebab apa yang mereka omongkan oleh lidah mereka. Nah, kalau begitu kita harus mewaspadai apa yang disebut dengan hasaidul lisan atau afatul lisan, omongan-omongan, ucapan-ucapan yang melanggar agama kita. Di antaranya yang tadi kita telah sebutkan, yaitu kufrul ashir, tidak berterima kasih kepada suami, atau dengan kata lain kufur nikmat terhadap suami. Ini suatu hal yang sering terjadi pada kaum wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang hal ini dalam hadis juga. Ya. Ketika beliau menerangkan tentang ini, beliau mengumpamakan, yaitu ketika seorang suami berbuat baik yang banyak kepada dia, ternyata karena suatu kesalahan si istri dengan mudahnya mengatakan, "Ma ra'aitu fika khairan qat." Aku enggak pernah lihat kamu berbuat baik sama sekali. Ya. Ya, ibaratnya di kita, yaitu panas setahun ya dihapus dengan hujan sehari, kebaikan yang sekian banyak terlupakan dengan apa? Dengan suatu kesalahan, sehingga yang terlihat olehnya adalah kesalahan dan terlupakan kebaikan-kebaikannya yang selama ini dilakukan. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ikhwan dan akhwat Ini hal yang penting kita perhatikan. Bagi suami hendaknya memperingatkan hal itu pada istrinya dengan baik. Bagi istri juga hendaknya menyadari bahwa terkadang tidak sadar dia ngomong seperti itu. Ya, tidak terkontrol. Apalagi yang biasa ucapannya itu tidak ya begitu dipikir. Dengan bahasa lain gampang nyeplos omongan itu. Nah, ini betul-betul menyakiti suami. Oleh karenanya hendaknya kita bisa mengekang diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Nah, ini adalah suatu nasihat agar kita bisa mengontrol omongan kita, mengekang mulut kita. Jangan kemudian ketika melihat suami salah langsung dikomentari. Padahal kadang-kadang seorang suami salah tidak niat salah, maunya baik membelikan sesuatu, maunya ya sudah niat baik, ternyata nggak sesuai selera. Nah, bukannya terima kasih dan disyukuri ya, walaupun mungkin lain kali yang lain lebih bagus, tapi langsung kok begini. Nah, padahal sudah niat baik. Nah, ini yang seperti ini sangat membuat sakit suami. Oleh karenanya kita harus berhati-hati, karena Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan banyak kaum wanita yang seperti itu, yang kufurun al-ashir, tidak berterima kasih kepada suaminya. Kemudian yang lain juga disebut dalam hadis tadi, sebentar kita ingatkan kembali, adalah yukthirna shikaya, sering berkeluh kesah. Ya, ini juga sifat tidak baik pada seorang wanita. Tentu sebaliknya yang mesti dilakukan bersabar, walaupun hidup apa adanya, miskin anggaplah seperti itu, tapi hendaknya bersabar dan tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik. Susah sama-sama dirasakan, senang sama-sama dirasakan. Banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Bukankah dulu mungkin kita ingat kisah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Beliau menikah dengan seorang wanita. Kemudian Nabi Ismail pergi berburu mencari maisha untuk keluarganya, dirinya dan keluarganya. Datanglah ayahnya Nabi Ibrahim AS dan bertanya tentang kehidupan mereka. Ya, bagaimana kehidupan kalian setelah mencari Ismail tidak ada? Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Dia katakan, nahnu fi syarr, kita dalam kondisi tidak baik. Ya, begini ya, ringkasnya begitu, dalam kondisi tidak baik. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada menantunya itu, nanti kalau datang Ismail, bilang kepada dia, pertama aku kirim salam, kedua agar mengganti kayu pintunya. Bayir adababik, ganti kayu pintunya. Setelah datang Nabi Ibrahim, Ismail ke rumah, dia merasa ada sesuatu yang lain. Dia pun bertanya kepada istrinya, ada apa? Adakah seseorang yang datang? Betul, ada seorang yang sudah tua begini dan begini, dan berkirim salam. Kata Ismail, itu adalah ayah. Dia berpesan apa? Kemudian dia katakan bahwa pesannya adalah untuk mengganti kayu pintunya. Nabi Ismail paham, ini maksudnya adalah agar aku menceraikan kamu. Ya, silakan kamu pulang ke keluargamu. Nah, ini satu contoh bahwa ternyata itu bukan sifat baik, sampai Nabi Ibrahim tidak rela punya menantu yang seperti itu. Ketika berikutnya Nabi Ismail menikah lagi, peristiwa yang mirip. Nabi Ibrahim pun bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Nahnu fi khair, alhamdulillah kami dalam keadaan baik. Makan apa kalian? Makan daging dari hasil buruan. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berpesan, nanti kalau datang Ismail, kirim salam dan pesan kepada dia, jangan ganti kayu pintunya. Nah, datanglah Ismail dan bertanya, dan apa pesannya? Maka istrinya mengatakan bahwa ayahmu berpesan agar kamu tidak mengganti kayu pintumu. Oh, ini artinya aku harus tetap mempertahankan kamu, tidak menceraikan kamu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini contoh dari dua kejadian itu, bagaimana seorang wanita yang baik dan wanita yang tidak baik. Di sini terlihat dari mana orang yang berkeluh kesah dengan orang yang bersyukur tidak berkeluh kesah. Oleh karenanya hendaknya kita menghiasi diri kita semua dengan syukur, dengan ridha, dengan sabar. Seorang istri mungkin anggap suami melihat ada kekurangan dari sisi fisik, tapi kalau berakhlak mulia, pandai bersyukur, ya bersabar, suami akan bisa mempertahankannya dan akan senang hidup bersamanya. Di saat yang lain mungkin ada seorang suami melihat istrinya menarik dari sisi fisik, tapi omongannya pedes, ya kalau bicara seperti itu tidak pernah berterima kasih, ya suami tidak kerasan hidup di rumah, kenapa? Ya telinga terasa panas, ya omongan-omongannya membuat tidak sabar. Nah, jadi kalau begitu akhlak yang mulia itu menghiasi kaum wanita, bahkan semuanya. Maka dari itu jadilah seorang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Bersyukur, berterima kasih kepada suami, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala keadaan. Selanjutnya, di antara hal yang termasuk afatul lisan atau khasaidul alsun adalah perbuatan ghibah. Perbuatan ghibah yaitu mengumpat, membicarakan kejelekan orang. Nabi SAW pernah memperingatkan kepada para sahabatnya seperti dalam riwayat Muslim, atadrun mal ghibah, tahukah kalian ghibah itu apa? Qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Qal, Nabi mengatakan, zikruka akhaka bima yakrah, yang namanya ghibah itu kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia enggak suka disebut dengan sebutan itu, atau dikomentari dengan komentar seperti itu, diomongkan dengan omongan seperti itu. Kila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana menurut Anda ya Rasulullah, kalau apa yang kukatakan memang ada pada dia? Beliau katakan, in kana fi akhika ma taqul faqad irtabtahu wa in lam yakun fi akhika ma taqul faqad bahattahu. Kalau yang kamu omongkan memang ada pada saudaramu, nah itu yang namanya ghibah. Tapi kalau tidak ada pada saudaramu, ah itu adalah omongan yang dusta besar, batil. Omongan yang batil. Kedustaan yang nyata. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di sini Nabi memberikan kepada kita tentang pengertian ghibah. Menyebut tentang saudara kita atau saudari kita sesuatu yang tidak suka dia disebut dengannya, diomongkan dengannya. Bahkan yang seperti ini termasuk pada hal-hal yang sifatnya terkait dengan fisiknya sekalipun. Misalnya ada suatu cacat, ya, kekurangan, sifat-sifat yang merupakan itu, yang itu merupakan kekurangan pada seseorang. Misalnya tubuhnya yang pendek, tubuhnya yang rempeng, rambutnya yang tidak menarik, ya, mukanya yang mungkin tidak tampan, dan yang sejenisnya, yang itu merupakan kekurangan-kekurangan. Tak boleh kita menyebut sebutan kepadanya, tentangnya, dengan menyebut itu. Oh, yang orangnya begini, ya. Oh, yang kakinya begini, yang tangannya begini, yang mukanya begini. Tapi yang disebut sifat-sifat yang merupakan kekurangan, ini tidak boleh. Apalagi juga terkait dengan hal-hal yang lain, ya. Misalnya suatu dosa yang pernah dilakukan, dia sudah bertaubat. Atau kemaksiatan yang dia terjatuh padanya, dia sendiri sebetulnya enggak rela dia terjatuh padanya. Dia bersembunyi, dia enggak ingin orang tahu. Nah, ini jangan sampai itu menjadi bahan omongan. Dahulu Nabi SAW pernah menegur salah satu istrinya dengan teguran yang cukup keras. Kenapa? Padahal dia menyebut apa yang mungkin oleh kita kita anggap sepele. Ketika terdorong oleh kecemburuan, dia pun menyebut Sofia bintu Huyai, salah satu istri Nabi yang lain. Ya Rasulullah, innaha qasira. Wahai Rasulullah, Sofia itu kan pendek orangnya. Ya. Nah, bagi kita omongan seperti itu kan biasa. Ya. Tapi Nabi SAW memandang ini adalah termasuk, ya, ghibah, termasuk menyebut sesuatu yang merupakan kekurangan dalam rangka menunjukkan kekurangan seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatku. Sungguh kamu telah mengucapkan suatu ucapan, bila ucapan ini diceburkan ke lautan akan merubah warna air di lautan itu, mempengaruhi air lautan. Yani kalau begitu enggak mudah, enggak sepele omongan seperti itu, karena bisa sampai marah dan menegur dengan teguran cukup keras. Ya. Ketika seorang sahabat yang lain mengatakan kepada saudaranya, sama Muslim karena marah, ya ibn sauda, wahai anak wanita hitam, Nabi mengatakan kepada dia, a'iyar tahu bi ummi, kamu cela dia dengan menyebut ibunya yang hitam seperti itu. Innaka mar'un fika jahiliyah, kamu ini orang yang masih punya sifat-sifat jahiliyah. Nah, Nabi marah. Padahal itu tadi yang kita sebutkan contoh-contoh tersebut, terkadang di kita memang biasa yang hitam, yang pendek, hal yang biasa kadang kita sebut, karena kita memang kurang begitu memahami ajaran agama kita, terbiasa pada sesuatu yang tidak baik. Nah, apalagi hal-hal yang lain yang memang tujuannya menjelek-jelekkan, ya, sesuatu yang memang begitu nampak kejelekannya disebut-sebut, dijadikan bahan omongan, jelas ini sesuatu yang sangat berbahaya. Obrolan-obrolan tanpa sengaja terkadang masuk ke situ tanpa disadari. Orang-orang menyebutnya, ya, di masyarakat sana Arab, di sebagian ulama menyebut, ya, itu faqihatul majalis, buah-buahan di tengah suatu majelis, enak dimakan. Ibaratnya seperti itu. Omongan kalau enggak ada begitunya, obrolan kurang ramai, ya, kurang asyik. Nah, tapi kalau sudah masuk ke situ ngomongkan orang, nah, kerasan, duduk berjam-jam. Tanpa terasa sudah sekian kurban. Dengan bahasa yang sangat sangat memperingatkan kita, sudah sekian mayat dia makan. Karena Allah menyebut seperti itu. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seseorang di antara kalian suka wala yaghtab ba'dukum ba'dha? Jangan sebagian kalian menggibahi yang lain. Apakah seseorang di antara kalian merasa suka untuk memakan daging saudaranya yang telah mati? Nah, tentu jawabnya semua orang tidak. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in beberapa persamaan antara mayat dengan orang sedang mencabik-cabik mayat, memakannya dengan orang yang sedang ghibah. Nah, Allah Azza wa Jalla mengumpamakan seperti itu karena mayat itu sudah enggak berdaya. Mau diapa-apakan sudah dicincang, diapakan enggak berdaya. Begitu pula saudara kita yang sedang kita omongkan, orangnya di mana? Enggak di hadapan kita, semau kita mau kita omongkan apa? Ya, seperti tadi, mayat yang dicincang-cincang mau digimanakan? Dia enggak merasa. Ini di antara sesamanya, dia gak berdaya. Seseorang yang tidak berdaya dihancurkan sehancur-hancurnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karena itu hendaknya kita menjauhi ghibah ini dan sangat berhati-hati dari perbuatan ghibah, karena ini sesuatu yang sangat dilarang dalam agama kita. Berikutnya adalah namimah, sifat mengadu domba, perbuatan mengadu domba. Ini terkadang juga tanpa disadari seorang melakukannya. Bagaimana itu? Ya, ini dengan kita bicara tentang orang tadi yang kaitannya memang erat dengan riba. Akhirnya kita bicarakan kejelekan orang, kita panasi. Ya. Orang yang menjadi lawan bicara kita, memang dia itu begini-begini, apalagi sama kamu. Wah, kalau sudah sama kamu, saya sering melihat dia membicingkan matanya atau ini atau itu, sikapnya lain sama kamu. Nah, tanpa tersadari panas dia, ya. Akhirnya nanti ketemu sudah sikapnya lain, bicara lagi di tempat lain juga yang mirip dengan pembicaraan itu. Nah, ini sudah tergolong namimah, mengadu domba. Jangan dipahami yang namanya namimah yang betul-betul niat untuk apa? Hanya niat untuk bagaimana saya menghancurkan persahabatan mereka. Nah, kalau itu jelas-jelas, ya. Tapi kadang orang tidak menyadari tadi bahwa perbuatannya adalah perbuatan namimah. dengan cara seperti tadi, obrolan-obrolan seperti tadi ternyata berakibat memutus hubungan-hubungan yang baik. Nah, berhati-hati. Padahal Allah Azza wa Jalla menyuruh kita ini memperbaiki hubungan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara muslim yang lain. Tentu maksudnya juga muslimah saudara muslimah yang lain. Nah, lalu Nabi memberikan nasihat-nasihat yang semuanya dalam rangka mengeratkan hubungan. Ya, la yadzlimuhu wa la yahqiruhu, jangan mendzalimi, jangan menghina. Wa la yakhdhuluhu, jangan enggak mau peduli dengan yang lain. Ini semuanya adalah dalam rangka mewujudkan al-muslimu akhul muslim tadi. Nah, kalau ada orang yang justru melakukan namimah, ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin saling bersaudara, perbaikilah hubungan di antara persaudaraan kalian. Di antara saudara-saudara kalian. Nah, dengan seseorang namimah ini merusak hubungan. Dan sungguh ini menjadi program yang sangat andalan bagi syaitan. Apa itu merusak hubungan? Kita ingat hadis dalam Muslim, ketika iblis mengutuskan utusan-utusannya, datang utusannya kepada iblis, apa yang kamu lakukan? Saya sudah begini dan begitu. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kamu belum apa-apa kalau begitu. Datang lagi utusan yang lain, apa yang kamu lakukan? Kata dia, aku tidak tinggalkan mereka kecuali sudah kupisahkan di antara mereka. Nah, langsung iblis memuji-muji, ni'ma anta, kamu memang betul-betul bagus. Sebagus-bagus yang dilakukan adalah yang dilakukan kamu. Langsung dipeluk oleh iblis. Nah, dan ini sifat memecah belah ini adalah juga sifatnya para tukang sihir, termasuk programnya setan melalui para tukang sihir. Allah katakan apa? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Mereka yufarriqun, memisah-misah antara seseorang dengan apa? Istri. Tapi kerjaan sihir yang memisah dengan cara apa? Apa namanya? Yang dia lakukan itu mungkin dengan tenung ataupun dengan yang lain, ya, cara-cara menyihir. Ini yang dilakukan tukang sihir dengan sihirnya masih kalah manjur dalam program ini dibanding dengan perbuatan para tukang namimah. Nah, bagaimana itu? Ulama mengatakan, ya, yufsilun namam fi sa'atin ma la yufsilus sahir fi sanatin. Seorang ahli namimah dalam sesaat bisa merusak yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam setahun. Tukang sihir hanya menunggu para pelanggannya datang, tolong, ya, rusak hubungannya pulang dengan pulang. Jadi dalam setahun mungkin dia mungkin kedatangan anggap 20 orang, beberapa orang, rusak hubungan antara 20 pasangan misalnya. Ya. Tapi kalau namam dalam waktu mungkin 1 jam dari sini ngomong begini-begini, di sana kampung sana ngomong begitu, 1-2 kampung sudah hancur. Ya. Tawuran di antara mereka. Kemudian kerusakan-kerusakan yang lain yang jumlahnya terkadang begitu banyak melibatkan orang. Ya, hubungan di antara ikhwan misalnya. Ada orang yang suka begitu. Misalnya, ya. Sehingga ngomong sini ngomong situ sudah. Tukang sihir enggak bisa mau merusak ikhwan gitu. Karena masyaallah, ya, sholatnya, ngajinya, masyaallah, Tak kuat langsung. Tapi namam bisa melakukan di kalangan ikhwah al-sunnah, sehingga satu sama lain saling mengusuri. Nah ini, makanya saya bilang tadi, berdasarkan al-mikat ulama, ternyata praktek namam lebih berbahaya daripada praktek tukang sihir dalam hal ini. Dalam hal ini, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "La yadkhulul jannata namam." Enggak akan masuk surga seorang yang melakukan namimah adu domba. Dalam riwayat yang lain, "La yadkhulul jannata qattat." Tidak akan masuk surga sama artinya. Qattat yakni namam, orang yang melakukan namimah. Selanjutnya termasuk hasaidul lisan dan afatul lisan adalah sukhriyah. Sukhriyah yakni meremehkan orang, omongan-omongan yang meremehkan orang. Ya. Merendahkan orang. Allah Azza wa Jalla dengan jelas melarang hal ini dalam surat Al-Hujurat. La ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian yakni suatu kaum yashar min qaum, merendahkan kaum yang lain. Omongan-omongan yang sifatnya semacam itu. Asa ayyakunu khayr minhum, sejadi yang di sukhriyah yang dilecehkan lebih bagus daripada yang melecehkan. Wala nisa'un min nisa'in, jangan pula kaum wanita melakukan yang seperti itu terhadap yang lain. Asa ayyakunna khayran minhun, sejadi lebih baik daripada mereka. Nah, ini sukhriyah. Ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Hendaknya kita menghargai orang lain, hendaknya kita menghormati orang lain. Walaupun mungkin kita lebih baik dari orang lain, mungkin, tapi jangan merendahkan orang lain. Apalagi kita, ya, belum mesti lebih baik dari orang lain. Betul, betul. Yani sangat mungkin orang lain yang kita sangka orangnya biasa, tapi ternyata di sisi Allah Azza wa Jalla punya kedudukan yang tinggi. Sangat mungkin sekali. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, sejadi rajul ash'ad akbar, orang yang kusut, ya, datang sana kemari ditolak orang. Ya. Kalau minta izin dari pimpinannya enggak pernah dikasih izin. Orang yang gambarannya sebagai orang yang direndahkan orang. Tapi kata Nabi, "Law aqsama 'ala Allahi la abarra." Seandainya orang ini bersumpah, pasti Allah kabulkan sumpahnya. Kenapa? Nah, ini. Ternyata di sisi Allah Azza wa Jalla nilainya dia tinggi. Diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun di hadapan orang seperti itu, selalu ditolak oleh orang, enggak dihargai oleh orang. Nah, makanya enggak boleh kita sukhriyah. Ya, kepada orang lain kita memandang diri kita lebih afdal, ataupun kalau tidak lebih afdal tapi tetap menghina orang lain, ini apalagi seperti itu, sesuatu yang sangat dilarang oleh ajaran agama kita. Nah, itu sukhriyah, dan juga masih banyak yang lain sebetulnya bisa dipelajari berikutnya nanti bersama Satidan di sini, misalnya tentang hal seperti ini. Secara ringkas, ya, di antara hasaidul lisan adalah dusta, omongan-omongan yang dusta, niyahah, meratapi mayit, at-tanabuz bil alqab, sebutan-sebutan yang untuk merendahkan, ya, walaupun nampaknya sebutan baik, tapi kalau niatnya untuk menghina, tidak boleh. Ya. Kemudian sab, sab yakni celaan dan cercaan, omongan yang sifatnya mencela. Kemudian fuhsul qaul, kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Kemudian al-hamz wal lamz, ya, kata-kata sindiran yang mencela, merendahkan tapi dengan menyindir. Wailul kulli humazatin lumazah wala talmizu anfusakum. Ini adalah kata-kata sindiran tapi bermakna merendahkan. Dan masih banyak yang lain. Apa yang kita sebutkan ini beberapa hal yang sering terjadi. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga kita semua dari pelanggaran-pelanggaran tersebut dan menjadikan masyarakat kita masyarakat yang tenteram, aman, nikmat dengan kehidupan beragama ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.